Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam semesta dan diri kita, yang telah memberikan kepada kita umur panjang hingga masih dapat hidup di tahun 2012, tahun baru yang penuh dengan harapan dan inspirasi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita yang mengajarkan kepada kita bagaimana mengisi hari demi hari dengan memanfaatkannya sebaik mungkin untuk kemaslahatan manusia banyak. Pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini, di tahun yang penuh semangat ini, kita sampai surat Al-Kahfi, tepatnya ayat 43. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntashira. Tidak ada bagi dia segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini merupakan bagian dari akhir cerita dari orang yang sombong atas apa yang telah dia miliki. Dia merasa bahwa apa yang dimilikinya tidak pernah habis dan binasa. Namun kehendak Allah berbeda. Apa yang dimilikinya yang terdiri dari dua kebun anggur yang dikelilingi oleh pohon kurma dan ditanami oleh pohon-pohon yang dapat tumbuh sayur mayur yang dapat dipetik setiap saat, akhirnya punah dan tiada, sebagaimana yang direkam Allah dalam ayat 42 dari surat Al-Kahfi. Harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikkan kedua tangannya tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai kiranya dulu saya tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Dia berkata, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Maka di sini di ayat 43 Allah berfirman, memberi inspirasi dan motivasi kepada kita bahwa hidup ini tidak ada apa-apanya kalau tidak berkat pertolongan dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berlepas diri dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia akan menyesal. Di akhirat lebih menyesal lagi. Penyesalan di dunia masih ada harapan untuk merubah diri. Kita sekarang berada di tahun 2012 Masehi, dan kita di akhir dari bulan Muharram, masih ada kesempatan untuk menapak tilas tahun-tahun yang lalu dan menjadi pelajaran agar di tahun yang akan datang menjadi lebih baik. Kita sampai pada satu titik, biarlah di tahun 2012, biarlah di tahun 1432 Hijriah kita memiliki kesalahan, kita curahkan penyesalan itu di tahun baru ini untuk tidak kita ulangi lagi. Tetapi bila penyesalan itu di akhirat, maka penyesalan itu sudah tidak ada gunanya. Walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntashira. Di akhirat nanti tidak ada segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Yang dapat menolong kita adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di studio telah hadir Ustaz kita, narasumber yang suaranya sudah tidak asing lagi di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, Ustaz Haji Ahmad Perdana LCMA. Kita minta kontribusinya tentang ayat Al-Kahfi, ayat 43 dari surah Al-Kahfi, yang kita kaitkan dengan semangat baru di tahun baru, baik Hijriah ataupun Masehi ini. Kami persilakan Pak Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi pemaparan tentang ayat 43 yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin. Kalau kita mau merenung sebentar ketika kita memasuki tahun baru 2012, ketika kita juga baru saja memasuki tahun baru Hijrah 1433 Hijrah, maka sebenarnya hari-hari mendatang, tahun yang baru yang kita sambut, ini merupakan seharusnya lah menjadi suatu semangat baru bagi kita, di mana kita akan menyongsong hari-hari baru kita, tahun baru kita dengan penuh semangat, dengan penuh rasa optimisme tinggi, dengan kesadaran yang begitu tinggi tentang tugas-tugas berat yang harus kita laksanakan ke depan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita memiliki semangat yang semakin besar, memiliki rasa optimisme yang semakin tinggi ketika kita memasuki tahun baru, ketika kita menapaki hari-hari baru kita di tahun baru ini, ketika kita akan melanjutkan kehidupan kita dengan meninggalkan segala kenangan, suka duka, berbagai memori-memori, baik itu positif ataupun negatif yang sudah kita lalui. Maka salah satu jawabannya adalah sebagaimana diterangkan oleh 43 ini, walam takul lahu fi'atu yang surunahu min dunillahi wa makana muntasira. Tidak ada lagi segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya sendiri. Artinya Allah mengajarkan kepada kita, sebenarnya yang punya kekuasaan mutlak untuk membantu, menolong, melindungi manusia di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki kekuasaan untuk membantu. Allah dengan Maha Rahim, Rahman dan Rahimnya memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan kepada kita pada saat kita menghadapi berbagai kegalauan, rasa ketakutan dan sebagainya. Jadi pada intinya adalah kita harus punya prinsip yang kuat dan kokoh dengan meyakini sebaik-baiknya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang memberikan pertolongan, satu-satunya yang mampu memberikan kita keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sungguh merupakan suatu hak, kewajiban bagi kami, tugas bagi kami untuk menolong orang-orang mukmin. Ini menjadi catatan terbesar buat kita. Di samping prinsip yang kokoh yang harus kita tanamkan di dalam diri kita bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang memberikan bantuan, satu-satunya tempat kita berlindung dan mengadu, Allah juga sudah menjanjikan kepada kita haqqan 'alaina nasrul mu'minin, kewajiban kami untuk membantu orang-orang yang mukmin. Nah, pertanyaannya adalah mengapa di dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2011 kita mengalami berbagai macam persoalan dan sulit bagi kita untuk keluar dari persoalan itu? Kita mengalami kegalauan dan keresahan yang rasanya hampir-hampir hidup kita itu sedikit sekali rasa bahagia dan senangnya dibandingkan dengan rasa kesusahannya. Jawabannya salah satunya adalah karena kita belum benar-benar menjadi orang mukmin sehingga akhirnya kita layak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah rasa keyakinan kita berada sampai kepada titik puncak kita dengan hanya mengakui bahwa Allah tempat kita mengadu dan tempat kita bergantung? Kalau ini sudah kita pahami, sudahkah kita siap untuk menerima segala konsekuensi? Karena Allah sendiri sudah mengatakan bahwa orang beriman itu akan mendapatkan ujian, sama seperti para nabi dan rasul yang mereka itu sudah sampai kepada tahap klimaks tertinggi bahwa mereka meyakini Allah yang melindungi mereka. Tapi ternyata perjalanan kehidupan mereka cukup banyak suka dukanya, bahkan sangat banyak dukanya. Tapi bukan berarti berbagai permasalahan yang mereka alami membuat mereka menjadi orang-orang yang putus semangat. Tetapi catatan sejarah dengan sangat indah mencatat bahwa ternyata di balik berbagai duka, kesulitan, tantangan, cobaan dan permasalahan, akhirnya nama mereka tercatat menjadi orang-orang yang sanggup menjalani kehidupannya dan dikenang oleh orang banyak. Nah, inilah yang menjadi sumber inspirasi kita pada hari ini, bahwa ada satu prinsip yang harus kita kokohkan di dalam hati kita. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang memberikan perlindungan di dalam kehidupan ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita bergantung, tempat kita berlindung, dan kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka sebenarnya Allah sudah menjanjikan pertolongan itu, tapi dengan satu syarat, benar-benar kita harus tampil menjadi orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, sebagaimana yang di diucapkan oleh para sahabat ketika terjadi peperangan Ahzab, haza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Di tengah-tengah perang yang berkecamuk, kondisi umat Islam yang begitu sangat kritis karena menghadapi jumlah musuh yang begitu banyak, tetapi bukan mereka malah mengatakan ucapan-ucapan yang merendahkan semangat atau menampilkan diri mereka yang sudah semakin kehilangan semangat. Yang keluar adalah haza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Betul-betul berbagai permasalahan yang kita hadapi saat sekarang ini adalah karena janji Allah dan Rasulnya. Wasadaqallahu wa rasuluh. Dan benar, dan memang benar janji Allah dan Rasulnya, sehingga akhirnya perang Ahzab itu dapat dimenangkan oleh orang mukmin. Mari bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini, dan dengan satu prinsip, Allah selalu menjadi penolong kita. Terima kasih Ustaz Perdana. Apa yang disampaikan beliau sangat menarik dan menggugah kita di tahun baru ini untuk menapak jejak kita ke depan dengan pasti dan optimis. Dapat kita simpulkan, yang pertama, bahwa hidup ini menjadi hampa kalau kita tidak memiliki pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya menjadi seorang muslim karena apa? Karena kita memiliki ikatan yang absolut, sehari 5 kali minimal, yang dikenal dengan sholat wajib. Itu adalah merupakan ikatan kita supaya tidak terlepas dari Allah. Itu merupakan bingkai dari pertolongan Allah supaya kita tetap berada di dalam naungan dan lindungannya. Yang kedua, hidup ini adalah ujian. Ujian itu tidak saja bernuansa duka, yang senang pun diuji. Terkadang manusia dapat sukses dalam ujian di saat dia duka, dan tidak banyak juga, tidak sedikit juga, atau banyak manusia yang gagal di saat diuji dengan kesenangan. Di saat berlapar-lapar di bulan suci Ramadan, dia dapat bertahan. Tetapi di suasana kenyang seperti saat ini, banyak manusia yang tergelincir dan jatuh. Optimislah bahwa pertolongan Allah itu tidak saja dibutuhkan saat kita berada di dalam kesusahan, tetapi kita tetap membutuhkan pertolongan Allah di saat kita suka, di saat kita senang, di saat kita lagi berada di puncak kekuasaan dan kejayaan. Jangan lupakan Allah sebagaimana pemilik kebun yang melupakan Tuhannya. Na'udzubillah min zalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.